Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah atas nikmatnya dan Islam yang telah kita anut sampai detik ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Muhammad, junjungan kita, teladan kita dalam mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita mengkaji ayat 32 dari surah Al-Hijr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala ya iblisu ma laka alla takuna ma'as sajidin. Allah berfirman, Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama-sama mereka yang sujud itu? Ini merupakan bukti rahmat Allah kepada iblis laknatullah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mau berdialog dengan orang yang telah jelas-jelas melanggar perintahnya. Sebenarnya begitulah seharusnya seorang pendidik terhadap orang yang dididiknya. Begitulah seharusnya da'i terhadap para mad'unya. Begitulah orang tua terhadap anak didiknya, terhadap anak-anaknya. Ada dialog, malak, apa yang terjadi sebenarnya. Kenapa? Karena boleh jadi apa yang kita duga berbeda dengan apa yang terjadi sebenarnya. Untuk itu Allah bertanya, walaupun sebenarnya Allahu a'lam, Allah lebih tahu sebelum dia bertanya tentang apa sebab iblis tidak sujud. Tetapi begitulah Allah mengajarkan kepada kita, tidak semua penyelewengan itu kita cap berdasarkan dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi boleh jadi orang yang menyelewang itu memiliki alasan-alasan tertentu sehingga kita dapat mengatakan, sudahlah, yang sudah-sudah, sekarang mohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni apa yang telah berlalu. Inilah pelajaran penting dari waqala ya iblisu malaka alla takuna ma'as sajidin. Yang kedua, pelajaran yang juga dapat kita petik dari ya iblis, siapa itu iblis? Iblis sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi adalah bapaknya para setan. Iblis sama dengan Adam, Adam adalah bapaknya para manusia. Jadi ada manusia, ada iblis. Iblis mempunyai keturunan yang namanya setan, Adam mempunyai keturunan yang namanya manusia. Itu di satu sisi. Di sisi lain, iblis ini lebih identik dengan jin. Sebagaimana yang telah kita kaji sebelumnya di ayat 27, Al-jan khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan di situ akhirnya kita menemukan cerita manusia, dan di situ kita menemukan cerita iblis. Artinya, iblis menurut ulama ada yang mengatakan tiga bentuk makhluk. Yang pertama malaikat, yang kedua manusia, yang ketiga jin. Jin yang jahat, yang durhaka kepada Allah adalah iblis. Tapi ada juga yang mengatakan empat makhluk di dunia ini, yang pertama malaikat, yang kedua manusia, yang ketiga jin, dan yang keempat iblis. Artinya, ulama berbeda pendapat, apakah iblis ini makhluk independen, tersendiri, atau dia bagian dari jin. Dan itu ternyata menjadi tidak begitu penting, karena apa? Karena selama iblis menggoda manusia, maka kalau dia dalam hati, bisa jadi itu adalah dari jin, atau boleh jadi itu bersumber dari hawa nafsu manusia. Maka di sini menjadi penting bagi kita, apakah iblis itu makhluk independen atau makhluk dari jenis jin? Yang penting Allah mengatakan ada namanya iblis, apakah dia dari jin ataupun makhluk independen. Dan berdasarkan surat Al-Kahfi ayat 50, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menggolongkan jin iblis itu dari bagian jin. Kana minal jinni fa fasaqa. Iblis itu adalah makhluk yang tergolong dari jin dan dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita sampaikan dalam prolog yang singkat ini. Di studio telah hadir Ustaz Ardiansyah. Kita minta kontribusinya. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin muncul di dalam benak kita, mengapa peristiwa ini dijelaskan dengan begitu terang benderangnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya ini. Bahkan kalau kita baca di dalam Al-Qur'an, ada beberapa kali ayat seperti ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, artinya menceritakan tentang peristiwa ini, walaupun dengan maksud dan tujuan tertentu pula, dan hikmah yang dapat kita gali sesuai dengan susunan ayat dan surah masing-masing. Yang pertama adalah bahwa peristiwa itu dapat saja berulang, ya, sekalipun itu tidak terjadi pada alam jin atau alam iblis dan alam yang gaib yang kita yang itu pernah terjadi pada masa lampau, ya, di mana tempatnya persisnya wallahu taala a'lam. Tapi yang jelas peristiwa itu dapat berulang pada kehidupan manusia. Ya, kesombongan, sifat iri dan dengki, bahkan inilah yang sekarang ini membuat, ya, antar negara saling berperang, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain saling bermusuhan, antara saudara saling bunuh-bunuhan, dan antara tetangga saling curiga. Karena apa? Karena mungkin adanya sifat kesombongan dan begitu juga iri dan dengki. Kalau kita mencoba untuk memflashback apa yang pernah disampaikan Ustaz Zainal kira-kira 2 hari yang lalu, bahwa bagaimana mungkin hidup ini akan menjadi tenang ketika iri dan dengki itu menguasai jiwa kita. Si kaya, ya, menuduh orang-orang miskin tidak mau bekerja sehingga mereka tetap dalam kemiskinannya, sementara si miskin iri dan dengki kepada si kaya dan menganggap orang-orang kaya itu sombong dengan kekayaannya. Kalau inilah yang tertanam antara diri si kaya dan si miskin, maka mereka tidak akan pernah dapat bekerja sama. Sama juga dalam hidup ini, antara atasan dengan bawahan. Bawahan merasa dirinya senantiasa selalu terzalimi karena dia berada di dalam posisi di bawah. Sementara atasannya selalu curiga dengan bawahannya dan menganggap bahwa bawahannya ini pada satu masa akan menggulingkannya. Kalau inilah yang terjadi dalam pola kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah maju dimanapun kita bekerja. Walaupun kita berada dalam institusi yang konon kabarnya sangat mulia seperti badan kemakmuran masjid, kalau ini yang terjadi, maka kita tidak akan pernah meraih keberhasilan. Oleh karena itu, peristiwa ini dipaparkan dengan sangat terang benderang oleh Allah Subhanahu wa taala agar itu tidak terjadi pada diri kita. Artinya, sifat-sifat iblis, keingkaran dan kedurhakaannya itu tidak terjadi pada diri kita. Dan kedua, bahwa harus kita mencontoh bagaimana sifat dan sikap besar hati yang dilakukan oleh para malaikat, yang mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan mereka yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu mempertanyakan apakah ini ada hikmahnya, apakah ini ada gunanya untuk kesehatannya atau tidak, apakah ini nanti kalau diamalkannya akan menjadikan dia kaya atau tidak. Ya. Nah, ternyata ini tidak, bahkan sering tidak terjadi pada diri kita. Kita hanya mau berdoa ketika doa kita itu berisi kekayaan, berisi kesehatan, bukan berisikan agar kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita hanya mau berdoa ketika kekayaan itu datang pada diri-diri kita, ketika kesehatan itu berkekalan di dalam diri kita, ketika hidup kita ini hari semakin sukses. Kalau ternyata doa kita itu tidak bersesuaian dengan realita kehidupan kita, maka boleh jadi orang itu akan mengatakan, aku sudah letih berdoa, tapi tidak kunjung diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi, ketaatan secara totalitas yang digambarkan oleh para malaikat itu adalah satu adegan, satu sifat dan sikap yang selayaknya lah ditiru, bukan hanya oleh para pemimpin, juga oleh para bawahan dan seluruh makhluk manusia di muka bumi ini. Dan yang ketiga adalah ketika kita ingin meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala terhadap diri kita, ridha Allah subhanahu wa ta'ala terhadap diri kita, maka kita harus menjauhkan sifat sombong dari dalam diri kita dan merasa bahwa diri kita ini adalah orang yang senantiasa memiliki kekurangan. Orang yang sombong, maka dia akan merasa bahwa dirinya penuh dengan kebaikan-kebaikan, penuh dengan segala potensi yang ada pada dirinya, dan melupakan adanya potensi pada orang lain. Dan bahkan dia berusaha untuk menghilangkan potensi pada orang lain dengan cara mengkerdilkannya, dengan cara mengatakan atau menuduh orang itu tidak profesional dan sebagainya. Dia kerdilkan orang lain karena apa? Karena dia merasa dia dirinya yang besar, atau agar orang lain merasa bahwa dialah yang hebatnya. Ini menjadi akan merusak sistem dan tatanan kehidupan. Dan ketika itu terjadi, maka ketika dia menjadi pemimpin, dia akan menjadi pemimpin yang zalim. Ketika dia menjadi bawahan, dia akan menjadi bawahan yang merusak sistem yang sedang berjalan. Oleh karena itulah adegan yang di peristiwa ini begitu dipaparkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terang-terang benderang kepada kita, bahkan lebih jelas dari film-film yang kita tonton sehari-hari di televisi, ya, apa yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Karena ini terus kita dapat contoh dan gambarannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu tambahannya, Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Sebelum kita tutup dengan beberapa kesimpulan, kita menemukan juga bahwa kesombongan yang dilakukan oleh iblis ini akhirnya ditemukan oleh anak Adam dan terimbas kepada anak Adam. Qabil dan Habil akhirnya dibunuh dan membunuh karena iri terhadap apa yang ditetapkan oleh Nabi Adam. Seseorang akan membunuh, dan itu ditemukan dalam sejarah umat manusia, bahwa dosa pertama anak Adam adalah membunuh saudaranya sendiri. Dan itu bersumber dari iri hati dan dengki, atau boleh jadi juga karena kesombongan dari pihak yang lain. Untuk itu dapat kita simpulkan dari pernyataan disampaikan oleh Ustaz Ardiansyah, ayat ini boleh jadi adalah kisah tentang masa lalu, tetapi dalam konteks kekinian kita dapat mengambil beberapa hal. Yang pertama, jangan ada dendam di antara kita. Buang iri hati. Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatoba. Jauhkan iri hati, karena iri hati akan membuang, membakar seluruh kebaikan yang telah kita lakukan, sebagaimana kayu bakar, sebagaimana api menghanguskan, melumatkan kayu bakar yang kita sediakan. Yang kedua, bahwa lapang hatilah dalam menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yakinlah apa yang diberikan Allah yang terbaik bagi diri kita saat ini. Syukuri apa adanya. Dan yang ketiga, jangan sombong, karena sombong akan menyalahkan diri sendiri. Kemudian dari yang kita sampaikan di awal, ayat 32 ini sebenarnya juga memberi pesan kepada kita, berdialoglah. Permasalahan iri hati, sombong, sebenarnya kurang dialog antara satu dengan lainnya. Berdialoglah sebagaimana Allah bertanya kepada iblis, yang Allah telah mengetahui dia sangat terkutuk, tetapi Allah berkata, malak, kenapa kamu berubah, wahai iblis? Kenapa kamu berbeda dari yang biasanya, dari yang patuh menjadi tidak patuh? Apa yang bisa saya bantu? Boleh jadi engkau akan berubah pikiran. Betapa banyak dialog dapat menyelamatkan banyak sekali manusia. Kita menemukan di Indonesia akhir-akhir ini tingkat bunuh diri semakin hari semakin tinggi. Sebenarnya yang diminta dari kita sebagai manusia yang memiliki hati nurani terhadap orang lain yang memiliki masalah, ajak dia berbicara. Karena apa? Last minute yang kita ajak dia berbicara dapat menyelamatkan orang dari pembunuhan terhadap dirinya sendiri. Dia merasa memiliki arti bagi orang lain yang selama ini boleh jadi dia berpikir saya adalah sampah dan menyusahkan masyarakat. Anda adalah besar bila Anda mau membesarkan oleh orang lain. Ajaklah berdialog atau curhatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang tua dan orang-orang terdekat, karena boleh jadi permasalahan kita lebih kecil dari permasalahan orang lain, dan boleh jadi permasalahan yang kita hadapi sebenarnya Allah cinta kepada kita. Inilah malak, apa yang terjadi merupakan titik penting ketika kita mau berdialog. Boleh jadi kita bisa dan telah menyelesaikan banyak masalah walaupun terlihat sederhana. Karena apa? Karena kebaikan itu dimulai dari diri sendiri, dimulai dari yang kecil, dimulai dari saat ini. Saya Jenal Arifin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.